Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kita kembali ke ayat. Kembali ke kalam Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah. Wa kana qala rahimahullah, masih pada ayat yang ke-52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Wa kana sababu nusuli hadhil ayat, dan adalah sebab turunnya ayat-ayat ini, anna unasan min Quraisyin min ajlafil Arab, bahwasanya manusia dari Quraisy atau dari pemuka-pemuka Arab yang kasar, jahil, bengis, qalu lin nabi, mereka berkata kepada nabi, pentolan-pentolan Quraisy, in arata an nu'mina laka wa nattabi'aka fatrud fulanan wa fulanan, jika engkau ingin kami beriman, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka jika engkau ingin kami beriman kepadamu dan mengikutimu, maka engkau usirlah fulan dan fulan. Yang dimaksud adalah min tu'afail mu'minin, min Bilal wa Salman wa Ammar ibn Yasir wa Abih wa Ummi wa yaskharuna min tu'afail sahabah, mereka meremehkan, merendahkan, menghinakan para sahabat-sahabat Rasul yang keadaan mereka lemah dari sisi dunianya. Unasan min fuqara'i sahabah, manusia-manusia dari para sahabat yang fakir. Kata mereka, fa inna nastahi antarana al-arabu jalisina ma'a haula'il fuqara, maka sesungguhnya kami malu orang-orang Arab melihat kami bermajlis bersama mereka para fuqara, para orang-orang yang fakir. Ini permintaan tokoh-tokoh Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minta dibuatkan majelis khusus, merasa risih bermajlis dengan sahabat-sahabat yang miskin, apalagi budak. Fahamalahu hubbuhu liislamihim wattiba'ihim lah fahadathathu nafsuhu bidhalik, maka kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap keislaman mereka dan sangat berharapnya Rasul mereka akan mengikuti ajaran beliau, maka membawa beliau perasaan ini terbesit dalam jiwa beliau untuk menuruti keinginan mereka. Sekali lagi saya garis bawahi, yang menyebabkan terbesitnya untuk menuruti keinginan mereka ini, karena beliau sangat cinta, sangat senang kalau mereka nanti masuk Islam. Sangat senang agar mereka nanti mengikuti ajaran Islam. Ini yang membawa beliau sampai terbesit untuk menuruti keinginan mereka. Bukan karena Rasul memandang mereka orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang. Bukan. Nah, karena sangat semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada mereka. Bukan berarti Rasul semangat bermajlis dengan orang-orang yang kaya, kemudian Rasul mengesampingkan dengan bermajlis dengan orang miskin. Lah. Jangan salah faham. Tapi karena sangat berharapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka masuk Islam. Fa'atabahu Allahu bihadzal ayat wa nahwiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur beliau, membimbing beliau dengan ayat-ayat yang seperti ini dan yang semisalnya. Nah, ayat ini barakallahu fikum salah satu ayat yang menjelaskan tentang batilnya pemahaman mereka orang-orang jahiliyah. Karena mereka orang-orang jahiliyah beristidlal, berdalil, berargumentasi ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Orang-orang jahiliyah berdalil tentang batilnya ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi mereka menganggap ajaran Nabi itu salah, batil. Dalil mereka, bi'annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Karena tidaklah mengikuti ajaran itu kecuali dari kalangan orang-orang yang lemah. Nah, kalau seandainya ajaran Nabi itu benar, tentu akan diikuti oleh orang-orang terpandang menurut pemahaman mereka orang jahiliyah. Akan tetapi barakallahu fikum, pemahaman mereka sepertinya adalah justru pemahaman yang batil. Bukan itu tolak ukurnya. Bukan berarti karena yang mengikuti ajaran Rasul dari kalangan orang-orang yang lemah, lantas ajaran Rasul adalah ajaran yang salah. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam juga mensikapi dakwah yang dibawa oleh beliau alaihi salam adalah ajaran yang salah dikarenakan yang mengikuti orang-orang yang lemah. Sampai mereka mengatakan waqalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Asy-Syu'ara ayat ke-111. Ini kaumnya Nabi Nuh awwalur rusul arsalahu Allahu ila wajhil ard. Rasul pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Kaumnya juga memiliki pemahaman seperti pemahaman orang-orang musyrikin Quraisy. Memahami bahwa ajar Nabi Nuh itu salah dikarenakan yang mengikuti orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Mereka mengatakan, qalu anu'minu lak. Apakah kami akan beriman kepadamu, wahai Nuh? Wattaba'akal arzalun. Sedangkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang lemah. Yani ad-du'afa'u minna. Yang mengikuti engkau dari orang-orang yang lemah di antara kami. Falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya. Seandainya engkau di atas kebenaran, pastilah yang mengikuti engkau orang-orang yang kuat, kata mereka. Ini pendalilan yang salah, kaprah. Ini kaum Nabi Nuh alaihi salam. Disikapi demikian ajarannya oleh kaumnya. Wa kadzalika al-musyrikuna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang musyrikin di masa Rasulullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu yaskharuna min tu'afa'il mu'minin. Mereka menghinakan dan merendahkan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Itu mizan ahlil jahiliyah. Tolak ukur orang-orang jahiliyah di dalam menilai kebenaran. Jadi ketika ajaran para nabi yang mengikuti dari kalangan lemah, mereka nilai itu salah. Nah, kalau seandainya benar, mesti akan mengikuti adalah dari kalangan orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang di kalangan masyarakatnya. Bukan seperti itu patokan kebenaran. Yaskharuna min tu'afa'il mu'minin min Bilal wa Salman wa Ammar Ibn Yasir wa Abi wa Ummi. Seperti Bilal, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan bapaknya dan ibunya. Wa yaskharuna min tu'afa'i sahabah. Mereka merendahkan dari kalangan para sahabat yang lemah. Lemah dari sisi ekonominya. Rendah dari sisi pamor di mata masyarakatnya. Hatta innahum qalu, sampai-sampai mereka mengatakan, ma najlisum ma'aka wa haula'i indak. Kami enggak mau bermajlis dengan engkau Muhammad, sedangkan mereka ada di sisimu. Congkak sekali kata-kata mereka. Ij'alana majlisan ghaira majlisihim hatta natafahama ma'ak. Engkau buatkan untuk kami majlis khusus yang tidak bersama dengan mereka, sehingga kita akan saling tukar pemahaman, kita saling diskusi. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada an yaj'ala lakum majlisan khasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka beliau pun hendak menjadikan untuk mereka majlis khusus terbesit dalam benak beliau. Fa'atabahu Allahu azza wa jal biqaulihi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan firman-Nya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rob mereka baik di pagi hari maupun di sore hari. Yuriduna wajah, mereka lakukan semua itu semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai, tidak ada tanggungan beban bagimu untuk menghisab amalan-amalan mereka, itu bukan urusan kamu. Demikian pula tidaklah dibebankan atas mereka untuk menghitung amalan-amalanmu, sehingga engkau memiliki wewenang untuk mengusir mereka, sehingga jadilah engkau termasuk orang-orang yang zalim. Khulasahnya barakallahu fikum, bahwa mizanu ahlil jahiliyah, bahwa timbangan orang-orang jahiliyah, fi ma'rifatil haq minal batil, untuk mengetahui yang benar dari yang batil, adalah melihat siapa yang mengikutinya. Ketika yang mengikuti Rasul adalah orang-orang lemah, mereka pahami, mereka hukumi bahwa ajaran Rasul salah. 6. Kalau seandainya ajaran itu benar, ajaran itu ajaran yang mulia, pasti akan diikuti oleh orang-orang yang kaya, akan diikuti para tokoh-tokoh masyarakat, dan seterusnya. Akan tapi barakallahu fikum, pemahaman ini adalah pemahaman yang batil, itulah pemahaman kaum jahiliyah. Nam, wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga pemahaman itu jangan kita jadikan patokan atau jangan kita ikuti, tapi buang sejauh mungkin. Itulah pemahaman yang batil. 6. Adapun kelanjutan ayat yang berikutnya, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan mendatang. Bismillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.